والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. إن شاء الله kita akan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kita variasikan kajian. Sudah sekian kali pertemuan kita selalu berbicara tentang mukjizat Alkitab dan Al-Qur'an. Sekarang kita selingi dulu berkaitan dengan masalah hukum, dan akan kita dahulukan kalau memang disetujui kita akan berbicara hukum yang berkaitan dengan bab waris dulu. Kira-kira gimana bab waris, ayat yang berbicara tentang waris ini? Iya. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم kata wasiat sering dikaitkan dengan masalah harta yang dibicarakan oleh orang tua untuk anak, yang terkadang wasiat yang melanggar hukum Allah sering menjadi prioritas oleh sekian banyak keluarga yang ditinggal wafat orang tua. Maka Allah juga menggunakan kata wasiat di sini. Mana yang akan diutamakan, wasiat Allah ataukah wasiat ciptaannya? Sehingga biasa-biasa dalam ayat Allah menggunakan kutiba atau faradha atau berupa kata perintah. Seperti aqimus shalah, aqimis shalah, itu perintah. Atau pemanya kalimat faradha alaikum atau kutiba alaikum. Tapi di sini Allah gunakan kalimat yusikum. Yusikum ini kata kerja sedang dan akan datang. Artinya wasiat Allah berlaku sampai sekarang, sampai hari kiamat. Yusikumullahu, mewasiatkan kepada kamu Allah. Karena kata kerja yusikum ini berlaku untuk sekarang dan untuk masa mendatang. Ketika ada wasiat dari orang tua untuk anak, hadirkan wasiat Allah. Sebab kalimat yusikum jelas-jelas adalah memberi makna sekarang juga Allah mewasiatkan kepada kamu yusikum. Yusikumullahu, mewasiatkan kepada kamu Allah fi auladikum, dalam urusan anak-anak kamu. Kalimat aulad meliputi anak laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki saja menggunakan banin, kalau perempuan saja banat. Tapi kalau aulad meliputi laki-laki dan perempuan. Yang pertama-tama ditegaskan pada awal ayat ini, pertama kata wasiat dari Allah, jangan sampai dikalahkan oleh wasiat dari manusia. Kemudian langsung berhubungan dengan aulad, sebab sering sekali kata wasiat ditujukan kepada anak, padahal untuk anak sudah ada wasiat langsung dari Allah. Biasanya ketika orang tua punya anak laki-laki dan perempuan, lebih-lebih lagi kalau dua-duanya sudah nikah, laki-laki usahanya maju, yang perempuan dapat suami usahanya kurang meyakinkan. Nah, pada waktu itu orang tua kadang-kadang berpikir emosional. Pertimbangannya pertimbangan duniawi, bukan pertimbangan ukhrawi. Pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan menurut ukuran manusia, bukan pertimbangan kemanusiaan menurut penciptanya. Sehingga akhirnya muncul pernyataan dari orang tua, semuanya anak mama, bagi-bagi rata wasiat nanti, kan gitu. Nanti kalau mama udah meninggal atau bapak udah meninggal, harta bagi rata laki-laki perempuan. Ini wasiat. Silahkan, mau mendahulukan wasiat Allah atau wasiat manusia? Karena itu awal ayat ini menggunakan kalimat yusikum, perintah padahal, tapi kita temukan kalimat yusikum. Dan siapa pelaku yusikum? Allah subhanahu wa ta'ala. Yusikumullahu fi awladikum, mewasiatkan kepada kamu sekarang dan masa mendatang. Siapa yang mewasiatkan? Allah. Dalam urusan apa? Urusan fi awladikum, urusan anak-anak kamu. Berarti kalau sudah ada wasiat dari Allah untuk anak, maka tidak ada pintu untuk datangnya wasiat dari selain Allah, karena sudah ada ketetapan dari Allah. Dan kalau wasiat ini dari Allah, sudah pasti akan membawa kepada kemaslahatan umat, kemaslahatan pribadi, keluarga dan umat. Karena Allah yang mewasiatkan, Allah Maha tahu tentang masa depan anak-anak. Sedangkan orang tua tidak tahu masa depan anak-anak. Allah yang Maha tahu. Lalu ditegaskan, lidzakari mithlu hawlil unsayain, bagi anak laki-laki dua bagian, anak perempuan artinya perempuan 100%, laki-laki 200%. Begitu sebetulnya. Ya, ini kan bahasanya begitu. Lil zakari mithlu hawlil unsayain. Bukan lil unsa nisfu zakar, bukan. Bukan wanita setengah laki-laki, tapi laki-laki dua kali perempuan. Artinya perempuan penuh. Kan begitu. Sedangkan laki-laki dua kali perempuan. Kenapa dua kali perempuan? Karena laki-laki akan mendapatkan kewajiban, akan diminta kewajiban, akan dibebani kewajiban ngurus, membiayai anak dan istri. Nih bahasa kita kan anak istri ya, bukan istri anak ya. Ya ada plus minusnya lah, menyebut anak lebih dulu baru istri. Minusnya apa? Kan anak mah belakangan ya. Kenapa disebut duluan? Mestinya istri dan anak gitu. Untuk istri dan anak, tapi untuk anak istri. Kenapa kok anak dan istri? Soalnya kalau anak mah enggak ada ya, enggak ada mantan anak. Kalau istri ada mantan istri, kalau anak enggak ada mantan anak. Jadi lebih kuat gitu. Bahkan sering terjadi perselisihan suami istri, hampir-hampir pecah, lihat anak.